Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab penjelasan dalil-dalil tentang para dukun, para dukun dan yang semisal dengan mereka, yakni orang-orang yang melakukan praktek sihir dan perdukunan. Taib. Jadi pada bab sebelumnya beliau telah menjelaskan tentang sihir dan bentuk-bentuk sihir. Maka pada bab ini dibahas secara khusus tentang orang-orang yang melakukan sihir tersebut atau para dukun itu, dan hukum mendatangi mereka serta bertanya dan membenarkan mereka. Baik. Dalil yang pertama, rawa Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Muslim di dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya tentang satu perkara gaib, lalu dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh tukang ramal tersebut, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Iya. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dia bertanya tentang suatu perkara gaib, lalu dia membenarkan ucapan tukang ramal tersebut, dia percayai ucapan tukang ramal tersebut, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini dalil yang pertama. Hadis ini mengabarkan kepada kita tentang hukum mendatangi tukang ramal, atau istilah lain orang pintar, ya, paranormal, dan berbagai macam istilah-istilah yang ada di masyarakat. Iya. Untuk bertanya tentang sesuatu yang gaib, seperti tentang masa depan atau barang yang hilang, lalu dia percaya, ya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Iya. Hanya saja ulama kita menjelaskan bahwasannya lafaz dia percaya, fasaddaqahu, itu tidak terdapat dalam sahih Muslim. Barangkali ini termasuk kesalahan para nusakh, ya, orang-orang yang menuliskan kitab ini, ya. Sebab kalau seorang mempercayai apa yang diucapkan tukang ramal tentang perkara-perkara gaib, maka itu satu bentuk kekafiran, sebagaimana akan datang pada hadis yang setelahnya. Ya. Jadi yang benar hadis ini, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya tentang suatu perkara gaib, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Jadi sekedar bertanya. Sebagaimana dalam sahih Muslim. Sekedar bertanya kepada dukun, kepada tukang ramal, kepada paranormal, kepada orang pintar tentang hal-hal gaib. Walaupun dia tidak mempercayainya, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Ini menunjukkan bahwasannya praktek perdukunan adalah termasuk dosa besar. Dan sekedar bertanya kepada dukun, walaupun tanpa dipercayai, adalah juga termasuk dosa besar yang bisa mengantar kepada perbuatan syirik. Yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Yakni, kalau dia mempercayainya, mempercayai bahwa dukun ini mengetahui perkara gaib, bahwa dia telah melakukan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Sebagaimana dalam ayat, dalam surat An-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi ini perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka orang yang mengaku tahu ilmu gaib atau mempercayai ada selain Allah mengetahui ilmu gaib, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi hadis ini adalah larangan untuk mendatangi dukun. Ya. Larangan mendatangi tukang ramal dan bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara gaib. Ya. Sebab dukun dan tukang ramal itu adalah budak-budak syaitan yang bekerja sama dengan syaitan untuk menyesatkan manusia. Baik. Meskipun tidak semua pertanyaan kepada dukun itu terlarang. Ya. Ulama kita merinci ada 3 bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau sekedar bertanya tanpa mempercayai ucapan dukun, maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. La tuqbalahu salatun 40 lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 malam. Itu pun sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bukan berarti dia tidak wajib salat. Tetapi wajib atasnya salat, namun sholatnya tidak bernilai, tidak mendapatkan pahala apa-apa sedikit pun. Kenapa? Karena sudah tertutupi dengan dosa yang begitu besar, yaitu dosa mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun. Iya. Kalau dia meninggalkan sholat selama 40 hari 40 malam ini, berarti dia melakukan lagi kesalahan yang lain. Iya. Dan itu juga termasuk kekafiran. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ar-rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi bukan berarti salatnya tidak diterima selama 40 malam lalu dia boleh meninggalkan salat, tidak sama sekali. Iya. Ini bentuk bertanya yang pertama. Yang kedua, dia bertanya kepada dukun dan dia percaya dengan ucapan dukun tersebut. Maka ini adalah kekufuran kepada Allah, sebagaimana akan datang pada hadis yang setelahnya. Sebab yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada dukun untuk mengujinya dan menunjukkan kelemahannya dan kedustaannya. Ya. Maka yang seperti ini dibolehkan, bahkan terkadang dibutuhkan atau diwajibkan. Bertanya kepada dukun untuk mengujinya dan menunjukkan kelemahannya serta kedustaannya. Ya. Terkadang yang seperti ini dituntut, bahkan wajib, agar orang-orang tahu bahwa dia ini pendusta. Ya. Dukun ini pendusta. Dan berita-berita yang disampaikan adalah berita yang dihasilkan dari syaitan. Ya. Di mana telah pernah kita bahas, para syaitan ini mencuri berita dari langit, lalu mereka sampaikan kepada dukun, tetapi sudah mereka campuri dengan 100 kedustaan. Iya. Jadi hakikatnya, para dukun, tukang ramal, paranormal, the master, magician, dan berbagai macam nama lainnya adalah para pendusta. Sebab berita-berita yang mereka sampaikan adalah kedustaan dari syaitan, dari pembicaraan para malaikat, tetapi sudah mereka campuri dengan 100 kedustaan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi ini tiga bentuk pertanyaan kepada dukun. Baik. Dalil yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah ta'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fa saddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai ucapan dukun, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Juga diriwayatkan oleh Imam 4 dan Al-Hakim. Dan beliau mengatakan sahih ala syartihima. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, "fa saddaqahu bima yaqul," lalu dia mempercayai ucapan dukun tersebut, "faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyirin an Ibn Mas'udin mithluhu mauqufan. Dan juga diriwayatkan hadis yang serupa oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara mauquf, yakni sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang mempercayai ucapan dukun dan tukang ramal. Tentang orang yang mempercayai ucapan dukun dan tukang ramal. Bahwasannya hal itu termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an telah mengabarkan bahwasannya yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mempercayai ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara gaib, maka dia telah kafir kepada Al-Quranul Karim. Ya. Karena Al-Quran telah mengabarkan, Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, baik di langit maupun di bumi ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mempercayai ucapan dukun tentang masa depan, ya, tentang hal-hal yang gaib, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau kafir terhadap Al-Quran. Maka hadis ini menjelaskan tentang haramnya mengunjungi dukun serta tukang-tukang ramal dan bertanya kepada mereka serta mempercayai ucapan mereka. Iya. Kalau sekedar bertanya saja tanpa mempercayai, maka telah dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya, tidak diterima sholat seseorang selama 40 malam atau 40 hari. Kalau dia percayai ucapan dukun tersebut, maka hadis ini menjelaskan dia telah kafir terhadap Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengingkari para dukun, mengingkari ucapan-ucapan tukang ramal tersebut, karena mereka adalah para pendusta untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekerja sama dengan syaitan. Iya. Maka jelaslah bahwa pekerjaan ramal-meramal, perdukunan, sihir adalah termasuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalil yang berikutnya, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, secara marfu'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu." Bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayyur atau minta dilakukan tatayur untuknya, yaitu minta, ya, melakukan atau minta dilihat hari apa yang cocok untuk menikah misalkan, ya, hari apa yang sial, bulan apa yang baik, bulan apa yang sial, ya, seperti dalam satu ilmu sihir yang dikenal dengan primbon atau feng shui, ya, untuk melihat misalkan rumah ini kalau dia menghadap ke timur sial, menghadap ke barat beruntung. Ini namanya tatayur, ya, termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada dalam Islam yang seperti ini. Ini ajaran syaitan, dari ajaran orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang diajarkan syaitan kepada mereka. Adapun seorang muslim, dia beriman dengan benar bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan keberuntungan atau menimpakan suatu kemudaratan, ya. Tidak ada hubungannya dengan rumah menghadap ke kiri ke kanan atau dilempar burung, burung terbang ke kiri maupun terbang ke kanan, atau angka-angka tertentu, tempat-tempat tertentu, tidak ada hubungannya sama sekali. Iya. tidak pula dengan orang-orang tertentu. Ya. Seperti ada keyakinan, anak pertama saya ini membawa sial, sedangkan anak yang kedua membawa keberuntungan. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tatayur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayur ini atau minta dilakukan tatayur. Au takahana au tukuhina lahu. Atau orang yang melakukan praktek perdukunan atau minta dilakukan perdukunan atasnya, yaitu minta diramal tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa depan. Au sahara au suhira. Bukan pula bagian dari kami orang yang melakukan sihir atau minta dilakukan sihir. Bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang meminta, orang yang melakukan santet dan orang yang minta disantet, ya. Karena hal itu termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Wa rawahu at-Tabrani bi isnadin hasan. Dan juga diriwayatkan oleh al-Imam at-Tabrani dengan sanad yang hasan. Min hadis Ibn Abbasin duna qawlihi man ata ila akhirih. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada lafaz yang serupa tanpa ada tambahan man atakahinan dan seterusnya. Qala al-Baghawi, kemudian beliau mengutip ucapan para ulama, berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruq wa makanid dalah wa nahwi dhalik. Yang dimaksud dengan arraf, tukang ramal itu adalah orang-orang yang mengklaim, ya, mengetahui perkara-perkara atau suatu urusan dengan melihat pada tanda-tandanya. Yastadillu biha 'ala al-masruq, yang dengannya mereka mengklaim tahu di mana tempat barang yang hilang, barang yang dicuri. Iya. Wa makanid dalah, dan tempat barang yang hilang, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Jadi Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang di antara bentuk praktik perdukunan adalah meramalkan atau mencarikan barang yang hilang. Iya. Wakilah huwal kahin. Dan dikatakan bahwasannya arraf itu sama saja dengan kahin. Wal kahin huwa, sedangkan kahin itu atau dukun, alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal, adalah orang yang mengabarkan tentang hal-hal gaib yang akan terjadi di masa depan. Ya, seperti ramalan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Ini dukun. Ya. Waqila alladhi yukhbiru amma fid damir. Dan dijelaskan ulama yang lainnya, dukun itu seperti orang yang mengabarkan isi hati manusia. Ya. Menerka apa yang ada di dalam hati manusia. Ini diantara bentuk kerjaan dukun. Wa qala Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan berkata Abu Abbas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi at-turuq. Al-arraf tukang ramal itu adalah nama yang mencakup dukun, orang yang melakukan ilmu perbintangan, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya, yakni meramal masa depan dengan bintang-bintang, ya, kalau bintang Virgo, bintang Libra, mereka katakan misalnya, maka bulan ini jodohnya seperti ini, ya, bulan ini rezekinya seperti itu, ya, dikenal dengan istilah zodiak. Warommal dan tukang ramal dan semisal mereka yang berbicara tentang perkara-perkara gaib dengan cara-cara yang seperti dijelaskan di dalam penjelasan-penjelasan para ulama, itu mencakup semuanya. Iya. Jadi yang namanya tukang ramal, dukun, ya, atau ahli nujum, itu adalah terlarang di dalam Islam, ya, masuk dalam kategori orang-orang yang melakukan sihir dan perdukunan. Orang-orang yang melakukan sihir dan perdukunan. Baik. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Iya. Atau mengabarkan tentang perkara-perkara gaib. Sebab itulah yang dimaksud dengan atau salah satu bentuk praktek sihir dan perdukunan. Dan ini jelas menafikan tauhid dari asalnya. Sebab pengetahuan tentang ilmu gaib adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis-hadis ini juga menjelaskan tentang haramnya datang kepada dukun, haramnya bertanya kepada mereka tentang hal-hal gaib, dan juga haramnya meminta pertolongan dukun dan membenarkan ucapan-ucapan mereka. Sebab hal itu termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dalil yang berikutnya yang terakhir, wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fi an-nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang orang-orang yang menuliskan abajad, yaitu huruf-huruf yang berupa simbol-simbol untuk mengetahui hal-hal gaib. Ya. Ini biasa dilakukan oleh para dukun. Mereka itu punya huruf-huruf tersendiri. Punya ajaran-ajaran tersendiri yang diajarkan syaitan kepada mereka. Mereka tuliskan untuk dibuat sebuah jimat. Ya. Sehingga orang lain kalau baca tidak paham. Atau mereka tuliskan untuk mengetahui hal-hal gaib dengan rumus-rumus tertentu yang diajarkan syaitan kepada mereka. Jadi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang orang-orang yang melakukan ini, ramal-meramal dengan huruf abajad, wa yanzuruna fin nujum, dan melakukan atau mengamalkan ilmu perbintangan, yang melihat kondisi bintang ini, kondisi bintang itu, lalu berdalil dengannya dengan kejadian-kejadian di bumi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq." Maka aku tidak tahu, ya. Atau aku ragu kalau dikatakan ma ura. Kalau ma ara la a'lam, ma ura la adzun. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Iya. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu yang dibentuk-bentuk sihir, dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Artinya dia telah kafir kepada Allah, sebab dia tidak mendapatkan bagian apa-apa lagi dari amal-amal solehnya. Ini seperti firman Allah yang telah pernah kita sebutkan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam surat Al-Baqarah. Dan mereka mengetahui, ini para tukang sihir dari kalangan orang-orang Yahudi ini, siapa yang menukar kitab Allah dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sihir dan perdukunan, lalu mengikuti para penyihir dan dukun, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kelak. Dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kelak. Artinya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang kafir kepada Allah, terhapus amalan-amalan yang mereka kerjakan ketika di dunia ini. Ya, sehingga di akhirat kelak dia tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali neraka. Iya. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan para dukun dan tukang sihir ini. Dengan klaim-klaim mereka bisa membantu mengatasi masalah tanpa masalah, atau bisa membantu ekonomi seseorang, atau bisa membantu jodoh seseorang dengan ramal-meramal dan praktik perdukunan yang mereka lakukan. Jangan menghalalkan segala cara untuk meraih hal-hal yang kita inginkan dengan mendatangi para dukun dan tukang ramal tersebut. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para dukun, tukang ramal, orang pintar maupun paranormal adalah budak-budak syaitan, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita musuhi. Iya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Sufyan. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan menjadi pengetahuan yang insyaallah menjaga kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu berupaya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita mendatangi dukun ataupun tukang ramal yang tadi sampaikan betapa besar dosa yang diakibatkan dengan mendatangi para dukun maupun tukang ramal. Mungkin langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah. Silakan kirimkan pertanyaannya langsung melalui SMS ke nomor 0813-949-72127. Kepada Ustaz Abu Abdul Sufyan, kami persilakan untuk memberikan penjelasan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, air susu ibu keluar ketika sedang sholat, batal terukan atau tidak? Tidak batal, sebab hal itu tidak termasuk najis. Ya. Air susu ibu bukan termasuk najis, sholatnya tidak batal, tidak mengapa dia meneruskan sholatnya. Baik.

Nabi SAW bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk apabila makhluk tersebut memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketaatan kepada ulil amri itu terikat dengan ketaatan kepada Allah. Kalau perintahnya sesuai dengan syariat Allah, kita ikuti. Kalau tidak, maka kita tidak mengikutinya. Wallahu taala a'lam. Keluarga ana ada yang sakit, ingin didoakan. Semua keluarga diundang untuk mendoakan beliau. Kebetulan ana yang disuruh mengundang semua keluarga. Apa yang harus ana lakukan? Iya. Kalau yang dimaksud adalah berkumpul untuk berdoa bersama atau zikir berjamaah, maka itu termasuk kebid'ahan, maka tidak boleh kita tolong menolong dalam melakukan kebid'ahan tersebut. Ya. Demikian wallahu a'lam. Apakah minta air yang dibacakan doa dari orang yang saleh, ya, ajengan itu termasuk syirik, dan apakah hal tersebut ada tuntunannya? Sebagian ulama membolehkan hal tersebut, yakni ruqyah dengan air lalu diminumkan kepada si sakit. Namun yang benar, hal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi yang lebih utama ditinggalkan. Apakah itu syirik atau tidak? Perlu dilihat dulu apa yang dia baca. Kalau ajengan ini membaca Al-Qur'anul Karim dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan termasuk kesyirikan. Hanya saja kita katakan itu lebih utama ditinggalkan karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tetapi kalau dia membaca mantra-mantra untuk meminta bantuan syaitan atau membaca Al-Qur'an lalu disisipkan dengan kata-kata tertentu yang tidak berasal dari Al-Qur'an, maka ini adalah kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana sikap kita terhadapnya. Kalau orang yang sakit ini menganggap dia sebagai penyembuh, maka orang yang sakit ini telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Asy-Syafi yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan meminta ruqyah itu sendiri hukumnya makruh kalau ruqyah itu syar'iyah, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam bab man haqqaqa tauhida dakhal jannata bighairi hisab, ya, pada bab yang ketiga tentang hukum meminta ruqyah, ya, hukum meminta ruqyah walaupun ruqyah syar'iyah itu makruh, sebab ketika seorang meminta ruqyah maka terdapat dalam hatinya ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya punya saudara sulit sekali beribadah. Saya ingatkan tapi banyak alasan dan jawabannya. Saya sedih dia tidak memikirkan akhirat. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan? Ya. Terus menasihati saudara kita tanpa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menasihati dengan lemah lembut, ya, dengan cara yang baik. Ya. Dan tentunya penting sekali di dalam menasihati kita membekali diri dengan ilmu, ya. Membekali diri dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menyampaikan kalamullah serta nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ya. Jangan putus asa, ya. Tetapi kita terus berusaha dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasilnya. Ya. Jangan juga terlalu bersedih. Sebab hidayah itu di tangan Allah. Kita hanya berusaha, Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Ya. Oleh karena itu, kita harus bersabar dan mendoakan. Ya. Semoga dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengatasi was-was atau ragu-ragu? Was-was itu asalnya dari syaitan. Ya. Was-was asalnya dari syaitan. Seperti di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabbun nas, malikin nas dan ilahin nas dari keburukan waswas, ya, kejelekan waswas dari khannas. Ya, khannas ini nama syaitan. Taib. Kemudian was-was itu ada berbagai macam bentuk. Kalau was-wasnya di dalam keimanan, was-was itu atau keraguan-raguan itu dalam keimanan, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhenti dari was-was tersebut. Ya. Jangan terus-terusan dipikirkan. Jangan diikuti bisikan-bisikan syaitan tersebut. Dan yang ketiga, mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang di antara tipu daya syaitan. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balagahu falyasta'iz billahi ya walyantahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, syaitan itu mendatangi seorang di antara kalian, kemudian mulai dia membisikkan atau memberikan keraguan-keraguan. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai dia mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Ya, maka ini keraguan-keraguan yang diberikan oleh syaitan. Seakan-akan dia mengatakan Allah itu makhluk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diganggu oleh syaitan, diberikan was-was dan keraguan ini, falyasta'iz billah walyantahi. Hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah dan dia berhenti dari keraguan-keraguan tersebut. Ya. Di dalam riwayat Muslim, hendaklah dia mengatakan amantu billah. Ya, dia mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun ragu-ragu di dalam salat misalkan, ya. Maka apa yang dia lakukan oleh seseorang? Dia ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan ini, ya. Kemudian hendaklah dia meludah atau meniup dengan ludah, dengan sedikit ludah ke kiri sebanyak 3 kali, ya, sambil berta'awudz kepada Allah dari godaan syaitan ini, ya. Ini di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waswas di dalam salat. Ya, intinya ketika waswas atau ragu-ragu, maka hendaklah kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan ini, sebab asalnya dia dari syaitan. Baik. Apakah orang tua suami berhak ikut campur urusan rumah tangga saya, termasuk melarang saya pulang ke rumah orang tua saya dengan alasan jauh dan lain-lain? Kalaupun boleh tidak dengan suami, bahkan mengancam akan memisahkan kami. Sementara suami tidak memberatkan hal tersebut. Di pihak lain saya kangen keluarga dan juga cinta suami. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah bermusyawarah dengan baik, ya, dan bersabar, ya, di dalam menyikapi orang tua atau mertua yang seperti ini, ya. Tetapi asalnya dengan musyawarah dengan baik, ya, duduk dengan bersama, kemudian dibicarakan dengan baik. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu menjadi suatu permasalahan, tetapi bisa dibicarakan dengan baik. Ya. Kalau tidak bisa kita berbicara langsung, ya, karena segan atau tidak ada kesempatan, kita bisa meminta tolong orang lain untuk menasihati, ya, menasihati pihak-pihak yang zalim tersebut. Ya. Dan tidak boleh wanita itu melakukan perjalanan jauh atau melakukan safar tanpa disertai suaminya. Ya, tanpa disertai suaminya. Baik. Bagaimana nasib orang tua yang hanya punya anak perempuan saja, yang kesemuanya ikut suami dan tidak wajib bagi anak perempuan untuk merawat orang tua? Tidak seperti halnya anak laki-laki, dan lebih mulia mana antara mertua dengan orang tua sendiri? Baik. Wajib bagi si anak wanita dan suaminya untuk tetap menjaga hubungan yang baik bersama orang tua atau mertua mereka. Iya. Ini kewajiban. Dan termasuk dosa besar apabila memutuskan, ya, apabila memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Kalau hubungan dengan kerabat-kerabat saja itu diharamkan untuk diputuskan, apalagi dengan orang tua sendiri atau dengan mertua. ya, maka tidak seharusnya hal itu dilakukan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, apalagi kepada orang tua. Ya. Kepada mertua tentunya lebih berhak untuk dipergauli, ya, dengan pergaulan yang baik. Iya. Kemudian jika orang tua istri ini butuh perawatan, ya, dan tidak ada yang merawatnya selain dia, maka selayaknya bagi suami ini untuk mengizinkan istrinya. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'awun, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ya. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dengan dosa dan permusuhan. Ya, jadi sudah sepantasnya dalam kehidupan rumah tangga, ya, dalam kehidupan atau dalam hubungan rumah tangga itu dibangun di atas sikap saling ta'awun, ya, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Taib, Allahu taala a'lam. Apa benar dalam ajaran Islam kalau mau bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia dengan cara melakukan salat gaib? Ini tidak benar sama sekali. Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dalil yang sesuai dengan kenyataan untuk bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu dikabarkan dalam hadis-hadis yang sahih, apakah kuburannya menjadi satu taman dari taman-taman surga ataukah jurang dari jurang neraka? Artinya dia mendapatkan kenikmatan di kuburan ataukah mendapatkan azab? Dia tidak keluar lagi dari kuburan tersebut. Ya. Adapun istilah penampakan, ya, atau bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, itu semuanya adalah permainan syaitan untuk menipu manusia. Ya. Sedangkan salat gaib itu sendiri, itu sama dengan sholat jenazah, ya. Hanya saja dia dilakukan ketika mayit itu tidak berada di depan kita, ya, misalnya meninggal di kota lain. Dan ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat gaib. Yang benar tentang ini, kalau dia belum disolatkan, ya, di daerah tempat dia meninggal, ya, seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Najasyi. Najasyi ini rajanya orang-orang Nasrani, dia masuk Islam. Tapi rakyatnya tidak mau mengikuti dia masuk Islam. Maka ketika beliau meninggal, tidak ada yang mensolatinya, karena tidak ada Muslim di situ. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mensolatkan Najasyi. Ya, buktinya, banyak sahabat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengarkan meninggal di daerah lain, ya, terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meninggal di daerah lain, tapi beliau tidak mensolatkan. Ya. Kenapa? Karena sudah ada yang mensolatkan di daerahnya. Ya, jadi salat gaib itu pendapat yang paling kuat insyaAllah ta'ala kalau memang belum disolatkan, ya, di tempat dia meninggal tersebut. Allahu a'lam. Masuknya waktu salat maghrib jam berapa? Tandanya seperti apa? Kalau matahari sudah terbenam. Kalau matahari sudah terbenam betul-betul sempurna, ya, sudah hilang dari penglihatan, maka itulah waktu sholat maghrib. Ya, terkadang jamnya bisa berubah-ubah. Ya, jamnya bisa berubah-ubah. Kalau bulan ini masuknya pada jam 6 tepat, mungkin bulan depan kurang dari jam 6. Atau lebih dari jam 6 tepat. Ya, yang jadi patokan kalau matahari sudah tenggelam. Baik. Pada kajian yang lalu disebutkan bahwa bagi yang tidak bisa bahasa Arab, boleh doa sujud bukan bahasa Arab. Baik. Apa doa yang sunnah terjemahannya atau kita buat sendiri? Apa bukan bid'ah? Apa dari takbir salam juga boleh? Baik. Kalau doa yang sesuai dengan hajat kita, ya, maka kita sebutkan apa yang kita inginkan. Ya. Tanpa harus terikat dengan terjemahannya. Tetapi kalau itu lafaz-lafaz sholat, ya, zikir-zikir dalam sholat, maka itu harus sesuai dengan terjemahannya. Hanya perlu diingat, ini bagi orang yang